Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Allah wa iyyakum, sebelum kita mulai pengajian ini, pada hadirin yang di belakang mohon maju aja lah supaya kelihatannya rapi. Seperti biasa tempat duduknya dirapikan, yang di belakang ke depan aja biar nanti kalau ada sesi dialog pengajian kita bisa komunikatif. Hadirin Allah wa'alaikum, marilah kita sama-sama mulai pengajian ini dengan saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala atas segala ridho maghfirah serta keutamaannya kepada kita, dengan seraya membaca Ummul Quran ala hadinia wa ala kulinia bin solihatin bi barakati al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Buya untuk memulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي أعزنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي ميزنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي هدانا بسيدنا محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ajma'in amma ba'd. Para alim, para ustaz, para orang tua, para orang tua kami, para bapak dan ibu yang kami muliakan, saudara-saudari yang kami muliakan, alhamdulillah senantiasa kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan karomah. Karomah yang paling besar, adzamul karomah, paling gedenya karomah itu adalah istiqomah. Kita bisa istiqomah di majlis ini, insyaallah ini pertanda bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam istiqomah ada barokah yang semoga Allah memperbanyak barokah. Barokah itu ziyadah fil khair, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah barokah. Dan di dalam majlis ini, di samping ada barokah, ada silaturahmi, ada doa bersama, ada saling mengingatkan, banyak keutamaan-keutamaan yang ada di majlis semacam ini. Dan bukan hanya majlis ini, dimanapun kalau Anda menemukan majlis macam ini, bergegaslah untuk datang mendekat agar mendapatkan pengampunan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam irama kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan irama ini tidak boleh terhenti. Harus makin indah irama kerinduan ini. Dan semakin setiap hari harus kita selalu memperindah jalinan dan hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di bulan yang sangat mulia ini, bulan Rabiul Awal. Bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan ini titik keberangkatan untuk kita memulai kembali keteladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi selalu ingat. Kita memulai dari teledor menjadi ingat kepada Rasulullah. Kita mulai dari kurang cinta kepada Rasulullah menjadi semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa yang telah diletakkan oleh pendahulu-pendahulu kita untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Perwujudan dari firman Allah bahwa Allah mengangkat penyebutan nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diagung-agungkan, disebut, dimuliakan, dan memang Nabi Muhammad adalah sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau adalah sungguh pada puncak kemuliaan akhlak, paling agungnya akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya segala yang kita ketemukan di dalam kehidupan ini, cara hidup yang ada di zaman ini baru benar kalau sudah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal dan segala urusan, di dalam hal kebiasaan atau ibadah atau urusan perdagangan, maka kalau kita sambungkan dengan makna ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan kerinduan untuk sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya menjadi agung dan mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, irama kerinduan kita kepada Rasulullah harus selalu kita perindah. Kecintaan kita kepada Rasulullah harus selalu kita tumbuh suburkan dengan banyak membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika minggu kemarin kita sudah ingatkan, sudahkah kita tengok di perpustakaan pribadi rumah kita, adakah di dalam tumpukan buku itu, adakah sudah kita ketemukan buku-buku yang di situ mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kalau belum, mari menangis bersama. Rupanya kerinduan kita kepada Rasulullah ini dusta. Beli bakso, beli mie ayam 6.000, 7.000. Membeli sejarah Nabi Muhammad yang ada 5.000 juga ada, belum mau. Membeli buku yang mengenalkan kepada agama Nabi Muhammad bahkan sangat murah dijual di pasar-pasar, di toko-toko buku. Akan tetapi jika kerinduan tidak ada, biarpun dibagi-bagi pun mengambil, dia tidak akan mau. Akan tetapi majlis ini untuk menjalin keindahan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang dari majlis ini, kita harus semakin banyak mencari sebab bagaimana kita semakin dekat kepada Rasulullah, dan kerinduan kita hanya dengan Rasulullah, sehingga kita punya nostalgia. Bagaimana nostalgia dengan Rasulullah? Karena dia merasa sangat dekat dengan Rasulullah, maka segala tingkah laku kita ini akan selalu kita ukur, adakah kita meniru Rasulullah atau belum. Dan di saat dia melakukan satu pekerjaan yang itu katanya sunnah, maka Rasulullah hadir di situ, itulah nostalgia kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya melaksanakan sunnah, hanya sunnah yang hanya menghafal lafaz, ini adalah sunnah. Tidak hadir di hati bahwasanya Rasulullah lah yang pernah melakukannya. Tidak sambung kepada Rasulullah yang pernah kita ingatkan di minggu lalu makna ini. Dan yang rindu kepada Rasulullah akan selalu mencari tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rindu kepada sesuatu, yang cinta kepada sesuatu akan selalu ingin tahu dan ingin tahu dan ingin tahu. Kalau ditanya kapan kamu ingat Rasulullah, dijawab aku tidak pernah melupakannya. Kalau ada orang ditanya, kamu rindu dengan umimu? Iya. Kapan kamu ingat umimu? Wah, saya tidak pernah lupa bagaimana saya bisa mengingat. Tidak pernah lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak cerita-cerita kerinduan kepada Rasulullah yang sangat indah. Kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah itu sangat mencintai kita. Rasulullah itulah nanti yang akan mencari kita. Kalau kita mencari Rasulullah di akhirat nanti kerepotan. Kalau kita yang mencari Rasulullah enggak akan ketemu, tapi Rasulullah nanti yang akan mencari kita. Dan di dunia Rasulullah pun yang mencari kita. Berjuang Rasulullah untuk agar kita berasyhadu alla ilaha illallah, padahal sudah dijamin beliau itu surga. Tapi kenapa Rasulullah rela dipukuli, rela disiksa, berjuang ke sana kemari, berdoa, menangis hanya untuk umat ini? Untuk kita itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di tempat-tempat yang mengerikan, Rasulullah lah yang akan mencari umatnya. Rasulullah yang akan mencari umat beliau. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Bahkan di saat semua makhluk pada kebingungan kelak di padang mahsyar, datang kepada Nabi Adam untuk diberi pertolongan, Nabi Adam mengatakan tidak. Aku pernah punya kesalahan kepada Allah, malu kalau aku harus minta saat ini. Umat di mahsyar datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan pertolongan. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun tidak bisa memberikan pertolongan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Datang umat kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa pun tidak bisa memberikan pertolongan. Datanglah kepada orang itu, dia adalah Nabi akhir zaman, barangkali dia akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Orang di padang mahsyar yang miliaran datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, kami sudah kesusahan di padang mahsyar ini, berikanlah kami pertolongan, mintalah kepada Allah untuk meringankan kami semua. Rasulullah langsung bersujud dan mengangkat tangan, dijawab oleh Allah, satu kau mintalah, kau akan aku kasih. Tidak ada pertolongan saat itu kecuali pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertolongan di saat itu kecuali pertolongannya Rasulullah. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah al-'uzma, pertolongan yang agung hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Hiya li, syafa'ah itu ada di tanganku." Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dijawab, "Sal tu'ta, mintalah engkau akan dikasih." Itulah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mendapatkan pertolongan adalah orang yang kenal Rasulullah di dunia dengan hatinya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul kiamah. Sebab Nabi Adam harus kenal Rasulullah, umatnya pun harus kenal Rasulullah. Nabi Nuh umatnya harus kenal Rasulullah, Nabi Musa umatnya harus kenal Rasulullah. Yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan pertolongan. Nabi Muhammad disebut-sebut mulai dahulu. Sehingga Nabi Muhammad gelarnya adalah khatamun nabiyyin, setempelnya para nabi, tidak sah kenabian seorang nabi pun kecuali harus menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita kenal Rasulullah yang agung dan mulia, akan ada kerinduan. Yang sering membaca sejarahnya Nabi Muhammad, bagaimana makannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan ingin kaya. Akan tetapi Nabi Muhammad pun tidak menghindari orang kaya. Bahkan doa Nabi Muhammad adalah ingin agar lapar sehari dan kenyang sehari. Di saat lapar bisa bersabar dan di saat kenyang bisa bersyukur. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah lapar 3 hari 3 malam. Lalu pergi ke masjid, tiba-tiba ada datang 2 orang dari kejauhan, dikenali oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, assalamualaikum, mengucapkan salam, waalaikumsalam. Disapa Abu Bakar, Umar, ada apa engkau datang ke sini? Ya Rasulullah, aku datang ke sini karena aku lapar. Dijawab oleh Rasulullah, aku pun tidak berada di sini kecuali karena lapar. Sebelum Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang, Rasulullah tidak pernah mau minta kepada orang, tapi karena sahabatnya ini yang lapar, baru Rasulullah ingin keluar. Ayo datang ke rumahnya satu orang yang sudah mulai kemarin mengundang aku untuk datang ke tempatnya. Dibawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ke rumah orang tersebut, salah satu sahabat Nabi, dan di situ disembelihkan kambing, dimasakkan dengan masakan yang enak untuk Rasulullah dan sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Hidangan sudah disiapkan mau dimakan oleh Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berhenti dan mengambil satu tempat, disisihkan. Ini boleh kan kalau saya ambil? Boleh ya Rasulullah, ambil semuanya. Baik, tolong kasihkan ini, disisihkan. Kasihkan ini ke rumahnya Ali dan Fatimah dan Hasan Hussein. Sungguh mereka juga tiga malam tidak makan. Tiga malam tidak makan. Setelah itu dimakan oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar makan, Sayyidina Umar makan. Dan suatu ketika di saat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, rupanya beliau menghindari makanan enak. Malah beliau senang dengan rasa lapar. Di saat lapar selalu sengit Rasulullah. Kalau kenyang bisa lupa dengan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar menghindari kenyang. Kalau dikasih hidangan yang luar biasa, beliau selalu menghindar. Kenapa Sayyidina Umar? Aku takut nostalgiaku dengan Rasulullah hilang. Karena aku ingat waktu ketemu Rasulullah sama-sama lapar, dan itu aku rasakan sangat indah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sahabat Nabi punya nostalgia-nostalgia yang indah, karena di hatinya rindu kepada Rasulullah, yang rindu kepada Rasulullah itulah yang akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal bin Rabah, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu setelah Rasulullah meninggal, beliau pindah ke Syam, tidak mau azan di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah ada menggantikan, sehingga beliau memilih tempat yang lain. Suatu ketika Sayyidina Bilal pulang ke Madinah, orang ahli Madinah datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, aku rindu dengan suaramu. Sudah lama aku tidak dengar suaramu buat azan. Kamu sekali-kali, cobalah kamu azan sekali-kali. Sayyidina Bilal menolak. Tidak, sudah ada yang azan, tidak usah. Dua orang, tiga orang minta. Akhirnya masyarakat Madinah semuanya meminta agar Sayyidina Bilal azan, biarpun sekali saja. Hanya obat rindu, aku kangen dengan suaramu yang merdu. Akhirnya karena permintaan orang banyak, Sayyidina Bilal bin Rabah yang gupi, baiklah aku akan azan, tolong tentukan waktunya. Ditentukan di satu waktu Sayyidina Bilal bin Rabah akan azan. Diinformasikan di seluruh pelosok Madinah, semua orang pada datang yang punya kesibukan ditinggal semuanya, pokoknya pengen dengar suaranya Bilal yang merdu itu. Semuanya datang, suasana lumayan ramai karena orang banyak pada datang. Waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah sudah dekat. Tiba-tiba Sayyidina Bilal berdiri dari majlisnya. Di saat Sayyidina Bilal berdiri itu, suara itu diam, semuanya tidak ada suara lagi. Orang yang tadi bisik-bisik langsung melihat Sayyidina Bilal, semuanya melihat kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal berjalan, dilihat terus. Sayyidina Bilal naik menara, dilihat, diperhatikan. Dan orang kayak tersihir, terbius, semuanya diam, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Pandangannya tidak ada yang berubah. Hampir mata mereka tidak berkedip melihat langkahnya Sayyidina Bilal. Terus dilihat jalannya Sayyidina Bilal naik ke menara, berdiri menghadap ke kiblat, diperhatikan oleh masyarakat Madinah semuanya. Tiba-tiba ada isyarat dari bawah, azan mulai. Waktu sholat sudah masuk, Sayyidina Bilal mengangkat tangannya, ditaruh di telinga beliau, lalu mengumandangkan suara azan. Suara Sayyidina Bilal terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan Sayyidina bin Rabah Suara azan ini disambut, dijawab oleh hadirin yang ada di Madinah dengan tangis. Suaranya suaraskan lagi oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara tangisnya semakin keras. Ada di antara mereka yang jatuh pingsan. Mereka sadar betul bahwa langkah yang ia lihat, orang berdiri yang ia lihat, perjalannya, orang melangkah ke menara, orang naik ke menara. Sayyidina Bilal bin Rabah di saat ngadep kiblat, tangannya diangkat. Kemudian suara adzan, itu semua pernah disaksikan dan di saat Rasulullah ada di samping mereka. Terkenang dengan Rasulullah. Jadi mulai berdirinya Sayyidina Bilal bin Rabah, hatinya sudah kebawa kepada suasana bersama Rasulullah SAW. Di saat Sayyidina Bilal mengumandangkan suara adzan pun teringat Rasulullah SAW. Tangis dan pingsan di antara mereka. Sayyidina Bilal melanjutkan adzan itu lagi. Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Semakin keras suara tangis, tidak bisa ditahan lagi. Semua orang pada menangis. Dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Semakin keras. Sayyidina Bilal pun menambat adzan dengan tangis. Dilanjutkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, asyhadu anna Muhammad. Menyebut nama Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal bin Rabah terjatuh pingsan. Kerinduan kepada Rasulullah semacam ini. Ini nostalgia indah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kecintaan kita kepada Rasulullah. Disebut Rasulullah, kita tidak pernah bergetar hati kita. Mungkin disebut nama Rasulullah, kita tidak pernah beringat, sehingga tidak pernah kita mengucapkan salawat sebanyak-banyaknya untuk Rasulullah. Ada seorang imam besar, namanya Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau itu kalau hendak membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu, lalu duduk dalam suasana posisi yang adat, akhlak, ngadep ke kiblat. Lalu di saat hadis Nabi mulai dibaca oleh beliau, muka beliau pucat dan bergetar. Karena apa? Ia rasakan Rasulullah berbicara dengannya. Bergetar membaca hadis Nabi, bergetar karena ada kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna yang tidak bisa dibuat-buat. Akan tapi kita harus bisa melatih agar sampai kepada makna ini. Berangkat dari kita sering membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sampai kepada rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Para sahabat Nabi adalah contoh-contoh yang luar biasa. Yang cinta kepada Rasulullah akan selalu memperjuangkan Rasulullah. Yang cinta kepada Rasulullah akan selalu membela, ada kecemburuan kepada Rasulullah. Bahkan di saat Rasulullah berada di perang Uhud, saat itu kaum muslimin kurang mendengar apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat itu mengalami kekalahan. Mengalami kekalahan dan akhirnya luar biasa. Kaum muslimin banyak yang terbunuh. Kaum muslimin banyak yang terbunuh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu diserang oleh musuh-musuh Allah, tapi para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah selamat. Yang dipikir agar Rasulullah selamat di perang Uhud. Semuanya pada melemparkan panah, melemparkan tombak, tapi para sahabat Nabi mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Rasulullah selamat, terserah aku mati atau tidak mati, yang penting Rasulullah selamat. Sampai di antara mereka ada yang diketemukan di punggungnya seperti landak. Karena apa? Terlalu banyak anak panah di punggung mereka. Ini adalah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang harus kita hadirkan. Yang cinta kepada Rasulullah harus berjuang. Jangan diam kalau ada Rasulullah dihina. Yang menghina Rasulullah adalah orang hina. Ini adalah makna di hati. Kalau Rasulullah dihina, kita diam, senyum-senyum, itu tidak ada cinta di hati kita. Tidak ada perjuangan, tidak ada pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita sakit hati kita kalau ada Rasulullah dihinakan. Ada syariat Rasulullah dihinakan, minimal hati kita ini sakit kalau kita belum bisa merubah dengan zahir. Kecintaan dengan Rasulullah ada di hati dan ini tidak bisa dibuat-buat. Orang eksen cinta akan terlihat kalau itu dusta. Maka dari itu majlis mulia ini kita jadikan media untuk kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin cinta dan nanti agar kita diakui oleh Rasulullah. Jangan sampai nanti kita kelak di padang mahsyar termasuk golongan orang yang tidak bisa bersama Rasulullah, karena nanti ada orang yang menangis menjerit, menangis menjerit, menangis menjerit. Katanya umat Nabi Muhammad karena pernah hadir majlis ini, karena pernah sholat, karena pernah duha, katanya pernah ini itu dan ini itu, agar tetapi tidak kenal dengan Rasulullah dengan hatinya, maka saat itu oleh Rasulullah tidak pernah dikenali. Kita rugi misal, dan penyesalan saat itu tidak bisa kita untuk mengobatinya. Penyesalan yang luar biasa, dan sampai kita masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, akan menyesal kalau tidak punya iman. Tapi semoga yang hadir di majlis ini adalah termasuk orang yang benar-benar mencintai Rasulullah secara benar, dan kelak akan dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mukadimah pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qal, sampai kepada Waltakun awqatuka. Ya betul itu insyaAllah. Waltakun awqatuka, hendaknya kau jadikan waktu-waktumu itu, ba'da sholati, setelah sholat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, muwazza'atan, terbagi ala arba'i wadha'ifa, berkisar di antara empat pekerjaan. Antara sholat subuh selesai itu, upayakan kesibukan kita antara sholat subuh dan terbitnya matahari adalah di antara empat hal berikut ini, kata Imam Ghazali. Yang pertama, wadifatun bidda'awat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah doa ini sudah dikumpulkan oleh para a'immah terdahulu, imam-imam dahulu ngumpulin doa-doa yang dibaca setelah subuh, termasuk yang dikumpulkan oleh imam aku, imam luar biasa, imam al-alim, al-allama, al-mujtahid. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau adalah luar biasa menyusun satu kitab, satu wirid yang sangat indah, yang disebut dengan Al-Wirdul Latif, satu wirid yang di situ adalah semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu kalau bisa dibaca itu luar biasa dan tidak lama. Kalau sudah biasa membacanya, ini mungkin enggak sampai 15 menit. 10 menit sudah selesai. Paling lama adalah 15 menit. Dan itu Masya Allah makna-maknanya luar biasa. Al-Wirdul Latif yang disusun oleh Imam Haddad, dan itu bukan karangan beliau, tapi semua diambil dari hadis sahih, dari Al-Quran, dari riwayat-riwayat yang benar dari Nabi SAW. Ini kalau bisa kita membacanya. Wabatibatun fil adhkar, zikir apa saja. Wattasbihat, membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Membaca tasbih yang banyak. Dan kalau bisa juga di situ solawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat adalah termasuk bagian daripada zikir. Bahkan ada satu riwayat, barang siapa yang solat subuh lalu dia menempati tempat duduknya membaca solawat kepada Rasulullah sampai terbit matahari, kemudian solat dua rakaat, maka itu adalah seperti pahalanya orang haji dan umroh tamataini yang sempurna. Ini adalah biarpun pendapat lemah di dalam madhab Syafi'i, itu yang disebut dengan salat isyraq. Pendapat lemah di dalam madhab Syafi'i ada salat isyraq. Pendapat lemah, akan tapi lemah ini bukan berarti total harus kita tinggalkan. Karena salat isyraq itu ada yang mengatakan itu adalah salat duha, itu adalah pendapat yang dikukuhkan. Akan tapi pendapat yang lemah di sini bukan batil, karena ada sandarannya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemah itu dibanding dengan yang lainnya dalam arti ini urusan ulama-ulama. Ada ulama yang menolak melemahkan. Akan tapi yang mengambil pendapat ini, yang mengatakan pendapat kuat bahwasanya salat isyraq itu adalah ada. Jadi ini adalah khilaf antara ulama. Kalau Anda mau mengambil silakan. Jadi habis salat subuh jangan kemana-mana, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbit matahari. Kalau terbitnya matahari saat ini kalau tidak salah jam 5.20 berapa begitu ya? Terbitnya matahari jam 5 lebih, jam 5.26 atau 27. Lah itu adalah terbitnya matahari, dan setelah itu salat 2 rakaat maka sudah mendapatkan pahalanya orang haji dan umrah. Ta'amataini sempurna. Nah ini. Kalau tidak mau mengambil pendapat salat isyraq ini, ya bagus, tidak ada masalah. Tapi tunggu dulu di situ sampai matahari agak tinggi, langsung sholat duha saat itu. Sholat duha. Jadi tidak mengambil sholat isyraq. Nah ini adalah apa yang semestinya kita lakukan. Ada yang mengatakan, saya punya kesibukan, ini harus masak dan sebagainya, ini bagaimana ini? Sambil masak, zikir, membaca salawat kepada Rasulullah adalah sambung, itu sama, dapat. Akan tapi kalau masih bisa duduk, kalau jalan-jalan, tidak, jangan begitu. Kalau memang ada kesibukan, harus segera menyiapkan kopi untuk suami, menyiapkan minuman untuk anak-anaknya, sambil dia bekerja, berjalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau membaca salawat apa saja yang sudah dihafal, maka setelah itu, nunggu isyraq, kalau sempat menemui langsung sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahalanya haji dan umroh tamataini sempurna. Watukarriruha fi subhatin, dan engkau mengulang-ulangnya dengan tasbih. Tasbih itu yang dirinci itu, ronce itu, tasbih. Itu Imam Ghazali menganjurkan begitu agar apa? Agar ada yang ingatkan. Namanya tasbih itu disebut juga mudzakir, yang ingatkan. Kalau orang lepas tasbih kadang-kadang enggak membaca, tapi kalau masih ingat tasbih itu masih Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tasbih jatuh mungkin ikut tidur. Tapi ada saudara kita mengatakan itu adalah bid'ah. Nah, ini permasalahannya harus dibicarakan dengan sejuk, apakah tasbih bid'ah atau bukan bid'ah. Nah, ada. Karena ada wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat, membaca zikir pakai isi kurma. Pakai isi kurma. Datang Rasulullah, ngapain kamu zikir ya Rasulullah? Dihitung zikirnya. Apakah kamu tidak ingin jika aku kasih tahu yang lebih hebat dari itu? Ingin ya Rasulullah, bagaimana? Lalu diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir, ditambahi setiap zikir adada ma fis samawati wal ardi. Jadi zikir kalau baca subhanallah, ya subhanallah sebanyak apa yang ada di langit dan di bumi. Oh, banyak sekali. Jadi apa saja, pokoknya kalau lagi baca salawat ditambahi. Makanya banyak para ulama kadang-kadang menambah kalau zikir itu adada ma khalaqallahu, sebanyak apa yang Allah ciptakan. Adada ma fis samawati wal ardi, sebanyak apa yang di langit dan di bumi. Itu boleh membaca salawat, seberapa banyak salawatmu, pokoknya sebanyak yang diciptakan Allah. Wah, ini kan top. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi di sini bukan pengingkaran kalau pakai biji itu tidak boleh. Sudah pakai biji 1000, tambah caranya doa seperti itu, tambah lagi itu. Nah, tapi sebagian saudara kita, buru-buru mengatakan kalau bid'ah, kalau tasbih itu adalah bid'ah. Jadi mohon tidak buru-buru dalam masalah urusan menyalahkan dan menjelekkan orang lain. Ini Imam Ghazali mengatakan dibantu dengan subhatin, wow, dengan tasbih hitungan itu. Wadhifatun fi qira'atil Qur'ani, dan tugas lain lagi adalah membaca Al-Qur'an. Tadi dengan doa, lalu zikir, kemudian membaca Al-Qur'an. Penting, bacalah Al-Qur'an. Jadi digabungkan di antara solawat Nabi kita membaca Al-Quran. Wadibatun fitafakuri dan tafakur, ini penting. Masya Allah. Jangan lupa tafakur. Berhenti sejenak, duduk mikir. Saya nanti kerja. Masya Allah, berangkat jam berapa ya? Jam 7. Pakai baju yang apa ya? Aduh, pokoknya pakai baju Rasulullah senang saja deh. Terus saya lewat jalan mana ini? Yang aman, yang Rasulullah senang. Naik apa saya nanti? Pokoknya Rasulullah senang. Terus, sampai kemana? Cara jual belinya, yang penting Rasulullah senang. Itu kan tafakur. Kalau sudah orang tafakur, insya Allah gak akan terjerumus. Itu di dalam urusan jual belinya, di dalam pekerjaannya, di dalam melamar pekerjaan sekalipun. Dengan tafakur. Fatafakkar bidzunubik. Lah ini penting sekali untuk fatafakkar, maka berpikirlah engkau angan-angan bidzunubik, akan banyaknya dosa kamu. Bidzunubik akan dosa kamu. Cobalah kita berpikir, kata Imam Ghazali. Sehari kemarin tuh ngapain mulut kamu itu? Waktu duduk sama temanmu lama itu, teman lamamu itu ngomong apa kamu? Di saat tetangga kamu datang, kamu ngobrol apa? Mulut. Mata kamu lihat apa kira-kira? Telinga kamu dengar apa? Tangan kamu ngambil apa? Kaki ini melangkah kemana? Ini tafakur. Dan yang sering tafakur, inilah yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khotoyaka, dan salah-salahmu ini kau pikirkan, kata Imam Ghazali. Wa taksirika, dan keteledoran kamu di dalam ibadah. Ya Allah, tadi kok saya sholat kok buru-buru sekali. Saya tadi sholat kok amat buru-buru. Tergesa-gesa sekali saya sholat. Dipikirkan, teledor. Wudhu saya tadi kayaknya kurang khusyuk. Saya tadi ngomong sama ibu saya kok kurang benar. Taksir, keteledoran di dalam melaksanakan tugas. Ini kalau tidak dipikirkan gak akan sampai menjadi benar. Sebab cuek, orang cuek gak akan punya koreksi diri, introspeksi gak ada. Tapi kalau orang kegiatannya, kebiasaannya adalah selalu berpikir bagaimana tambah baik, itulah orang yang akan sampai kepada kebaikan. Dan pengampunan dari Allah diberikan kepada orang yang sadar kalau dia dosa. Dan yang sadar kalau dia dosa adalah orang yang tafakur. Kalau tidak pernah berpikir dia berdosa, tidak akan pernah dia ingin tobat. Makanya tafakur itu adalah penting. Sampai ada satu ibarat yang sangat luar biasa. Tafakur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Bahkan ibadah satu tahun. Ini kok berlebihan? Tidak berlebihan. Justru ibadah satu tahun kalau tidak dibarengin dengan tafakur, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Justru tafakur ini adalah untuk memulai ibadah. Di antaranya tafakur adalah menata niat. Menata niat itu kan tafakur. Saya ini adalah berbuat karena Allah, mau sholat karena Allah. Itu adalah sebagian daripada tafakur. Maka tafakur sesaati khairun min ibadati sanati. Bahwasanya tafakur sesaat itu seperti lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Wa taksirika, dan keteledoran kamu fi ibadati maulaka, di dalam beribadah kepada Allah. Wa ta'arudika, dan berpikirlah bahasanya kau akan dihadapkan li'iqabihi, akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala al-alim yang sangat pedih. Pikir, kalau kamu melanggar akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih. Wa sakhtihi aw sakhatihi al-azim, dan murka Allah yang sangat mengerikan. Murka yang sangat luar biasa. Wa turattib, dan hendaknya engkau tertibkan. Bitadbirika, dengan manajemenmu itu, pengaturanmu. Auradaka, wirid-wiridmu, diatur wiridnya. Jadi mengatur wirid ini bagus, jangan asal saja. Kalau lagi ingat subhanallah, subhanallah 1000 kali, besok sholawatnya enggak, diatur coba. Yang disusun oleh ulama-ulama kita ini adalah sebetulnya berdasarkan dengan aturan ilmu. Supaya tertib, ini begini, jangan, ini mungkin seperempat jam salawat kepada Rasulullah, seperempat jam baca subhanallah, seperempat jam baca Al-Quran, 2 jam ini mulai jam 6 sampai jam 8, jam 8 baru turun, Masya Allah. Cemerlang itu mukanya nanti, di hadapan Rasulullah SAW akan dibanggakan. Fi jami'i yaumika, di setiap hari ada jadwalnya. Misalnya banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Allahumma inni ala dzikri. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma anta salama minka salam. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Boleh dibaca dulu ini, akhir ini. Boleh kita dahulukan ini, kita akhirkan itu. Akan tapi kalau tidak kebiasa urut itu bisa lupa. Tapi kalau dengan urutan yang pertama ini, bukan bid'ah ini, yang cuma ngurut biar saya mudah menghafalnya. Jadi terserah mau dibolak-balik, enggak ada masalah. Karena zikir setelah sholat itu memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya litatadarok, supaya kamu bisa menambal mafarrot. Bahasa Arab itu indah, kalimatnya sama fa'rotto. Itu bisa arti teledor, bisa arti berlebihan. Kalau teledor kan kurang, bisa arti berlebihan. Kalau farrotto itu kurang, teledor. Kalau afrotto nanti berlebihan. Kalau ini farrotto, keteledoran. Supaya kamu bisa menimbali, ya Allah tadi pagi saya belum membaca ini, zuhur harus saya baca. Karena tahu dia kalau tadi kurang. Dikodok zikir-zikir itu, masya Allah tadi pagi sibuk sekali. Sholawat saya yang biasanya 500 kali bolong subuh tadi. Jangan sampai bolong, tambal nanti zuhur atau asar. Watahtariz minat fa'armudi watahtariza, dan hendaknya kamu takut, menjaga, hati-hati minat ta'arudi untuk dihadapkan li sukhtillahi, li sakhatillahi, atas murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alim, yang sangat mengerikan, yang sangat pedih, fi yaumika, di dalam harimu itu. Pikir watan bil khaira, dan niatlah engkau yang baik. Watan bi niatlah engkau al khaira, yang baik. Di jami'il muslimina, kepada kaum muslimin semuanya. Ini adalah rahasia dikabulkannya doa, adalah di saat kita tidak pelit doa. Kalau doa itu adalah memang dikhususkan bapak ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Setelah itu ditambah wa jami'il muslimin. Sebab doa itu semakin diumumkan akan terangkat. Jangan pelit. Ada satu ketika orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan. Setelah didoakan Rasulullah, ini saja Rasulullah, yang lain jangan. Maksudnya biar buat saya aja, yang lain jangan. Nah, Rasulullah marah saat itu. Doa itu semakin diumumkan, maka akan semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar hilang penyakit hati. Kita doa, saudara juga, istri didahulukan, tidak ada masalah. Orang yang kita benci kita dahulukan di dalam doa. Orang yang paling kita musuhi kita dahulukan di dalam doa, dengan doa yang baik. Setelah itu kita umumkan, itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zima, dan hendaknya kau berazam, berkeinginan kuat, alla tastaghila, untuk tidak sibuk, fi jami'i naharika, di siang harimu, illa bi ta'atillahi, kecuali untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa taqsida, dan hendaknya kau berkeinginan, fi qalbika, di hatimu, at-ta'ati, hendaknya kamu menuju atau melaksanakan, fi qalbika, di hatimu, berkeinginan untuk at-ta'ati, segala ketaatan, allati, yang takdiru engkau mampu, alaiha, untuk melakukannya. Wa takhtara, dan engkau pilih afdalaha, yang paling bagus di antara amalan-amalan itu. Wa tata'ammal, dan kamu pikir, kata Imam Ghazali, cobalah kamu cari amalan-amalan yang baik, baik, baik, baik. Lalu kamu pilih yang sekiranya cocok pada kamu apa. Saya ini kok pelit sekali. Wah, berarti zikir saya ini harus zikir urusan masalah pelit-pelit ini. Hukumannya orang pelit ini apa? Siksanya orang pelit ya apa? Akan begitu. Hati saya ini kok keras sekali. Sebutlah sifat-sifat Allah yang lembut, biar ingat lembut. Dipilih yang paling cocok. Wa tata'ammal, lalu berpikir tahyi'ata asbabiha, untuk mempersiapkan sebab-sebab bisa melaksanakan ketaatan ini. Misalnya ngaji di pengajian takwa ini repot, ini jauh. Jadi bagaimana? Mulai sore itu sudah ngomong-ngomong, tetangganya ini barangkali ada punya sepeda nganggur. Nah, ini sudah dipikirkan. Atau mungkin adiknya mau pergi hari ini. Dek, mau hari ini jangan pergi, besok aja, malam ini giliran saya. Jadi ditertibkan. Mikir bagaimana kita mendapatkan sebab-sebab untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Litastaghila biha, supaya kita bisa beramal di situ. Bisa melaksanakan ketaatan itu. Wala tada' anka tafakkur, jangan sampai kau meninggalkan, wala tada', jangan engkau meninggalkan angka darimu at-tafakkur, tafakkur berpikir bikurbil ajali, tentang dekatnya kematian. Ini adalah di antara tafakkur yang paling penting. Jangan sampai lupa kita berpikir tentang dekatnya kematian. Dan ini adalah insyaallah akan kita bahas di minggu yang akan datang berkenaan dengan kematian. Kita semua akan mati. Tidak usah takut mati. Yang harus kita takutkan adalah kalau kita mati dalam keadaan dimurkai Allah. Kalau mati diridhai Allah kapan saja. Ya, insyaallah kita akan bicara tentang kematian di pertemuan yang akan datang ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Buya. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama untuk berdialog tentangnya jauh dengan Buya. Untuk kelancarnya dialog ini, untuk pertama saya persilahkan untuk 3 orang biasa. Bapak 2 dan Ibu 1. Mohon pertanyaannya disingkat. Ya, seperlunya aja. 1 2 Ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang bab sholat. Sholat wajib makmum kepada sholat sunnah itu sah atau tidak? Dan begitu pula sebaliknya. Kemudian tentang sholat Jumat, jadi apa aja yang membolehkan mendirikan sholat Jumat dalam suatu kampung, dalam satu desa lah contohnya. Kemudian apabila terjadi, sudah terjadi dalam satu desa terdapat 2 sholat Jumat yang di situ sebenarnya kalau digabungkan jadi satu insya Allah cukup, itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhul Al-Kiram Buya Yahya yang saya muliakan, saya mau tanyakan mengenai aurat atau wiridan yang dilaksanakan ba'da sholatil maktubah. Apakah hanya yang biasa kita lakukan atau ada aurat yang lain? Kemudian cara membacanya, apakah harus sendiri atau berbareng dengan yang lain? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar supaya shaf pada waktu kita berjamaah bisa lurus dan rapat? Dengan usaha apa hal semacam tersebut bisa rapi dan bisa lurus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang sholat Isra yang tadi Ustadz terangkan. Sedangkan yang saya dengar sholat setelah subuh itu diharamkan atau tidak boleh. Nah, apakah yang tadi Ustadz bilang itu ulama-ulama atau kita tidak boleh melaksanakannya? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah masalah bermakmum dengan orang yang sholat sunnah atau sebaliknya. Di dalam sholat berjamaah kita perlu mengingatkan kepada kami sendiri dan semuanya bahwa harus dibedakan di dalam sholat berjamaah adalah masalah sahnya berjamaah dan dapatnya fadilahnya, keutamaan berjamaah. Salahnya, sahnya sholat berjamaah sederhana. Sehingga kalau kita menemukan sebagian kitab fikih, di situ hanya dibahas masalah sahnya sholat berjamaah. Misalnya kitab yang sangat agung, misalnya Fathul Qorib, kitab di dalam fikih Syafi'i, itu di situ hanya berbicara tentang sahnya sholat berjamaah. Tetapi fadilahnya berjamaah inilah ulama-ulama juga menjabarkan di dalam kitab-kitab yang gede. Jadi kalau sahnya sholat berjamaah adalah banyak, sederhana. Imam di sini, makmum di ujung sana, berduaan. Salatnya adalah sah selagi di masjid, biar berjauhan. Tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Termasuk di antaranya, sholat jamaah yang sah tapi tidak dapat pahalanya jamaah adalah bermakmum dengan orang yang beda sholatnya. Sholat sunnah, kita belakangnya adalah sholat fardu. Ngikut kepada orang di depannya, masalah sah adalah sah. Masalah sah adalah sah, tapi tidak mendapatkan sholat berjamaah. Akan tetapi kalau saya pikir dia sholat fardu, saya terlanjur ngikut di belakangnya, Allah yang akan menggaji Anda karena dugaan Anda ini mulia. Gitu saja. Karena saya pikir ini sholat fardu, saya ikuti belakangnya. Tak tanya bilang, kamu kok ikut saya sholat sunat. Ya Alhamdulillah, taunya kok sudah selesai sholat, yang penting aku dapat pahala. Yang gak dapat pahala, tahu dia sholat sunat, ngikut di belakangnya. Dan tidak perlu dijawel-jawel begitu. Karena imam tidak wajib untuk niat berjamaah. Ada orang mungkin sholat imam di sini bertahun-tahun gak dapat pahala jamaah. Makmumnya dapat semuanya. Dia niatnya sendirian. Sah. Sholat di belakangnya sah. Biarpun imamnya tidak niat berjamaah. Hanya dia saja rugi gak dapat pahalanya berjamaah. Tapi kalau dia, kita tahu dia tidak mau berjamaah, kita sholat ngikut dia, tidak dapat pahala. Kalau kita tahu dia tidak niat berjamaah. Misalnya saya tidak mau jamaah, saya mau sholat sendirian, kita maksa ngikut di belakangnya, itu yang kita tidak mendapatkan pahalanya berjamaah. Jadi sahnya sholat berjamaah lain, pahala berjamaah lain. Jadi kalau pahalanya berjamaah, ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Termasuk diantaranya adalah soal berikutnya tadi, masalah shaf. Insyaallah kita sampai di situ. Jadi kalau kita mau berjamaah, setelah selesai jamaah sholat rawatib, maka kita membuat jamaah baru. Tidak usah menjadikan orang yang masbuk itu jadi imam. Kalau kita menjadikannya sah lagi, masalah sah-sah. Jadi selagi kita rombongan, ya sudah, kita membuat sholat lagi setelah jamaah yang pertama selesai. Tapi jangan sampai jamaah yang pertama belum selesai, kita membuat jamaah lagi, ini makruh yang menghilangkan pahala jamaah. Atau sholat yang wajib, roti, rawatib itu belum didirikan, kita nyelip buat sholat sendiri, itu juga makruh. Karena imam rawatib itu didahulukan. Termasuk makruh yang menghabiskan pahalanya jamaah adalah nyelip mendahului imam rawatib. Sudah ada imam, Ustaz Husni jadi imam di sini, tak taunya kita membuat sendiri di sini sebelum Ustaz Husni memulai. Itu menjadikan pahala jamaah enggak ada. Tapi kalau sudah selesai, lah bagaimana? Kalau memang sudah tidak ada orang lagi, toh kita tinggal sendirian, maka tidak ada masalah, kita ngikut dengan makmum yang masbuk berdiri. Tapi kalau masih ada rombongan lagi, biarpun hanya dua, lebih diutamakan itu. Kita sholat berdua dengan orang yang dia belum sholat. Inilah cara tata krama berjamaah. Jadi tidak usah menjadikan orang lain sholat, apa? imam masbuk itu jadi imam kalau memang kita punya teman, membuat rombongan sendiri, tapi jangan takbir dulu sebelum ini assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum baru takbir Allahu Akbar. Ya. Kemudian masalah Jumatan dalam satu kampung dengan dua Jumat. Yang harus dimengerti di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau dan para a'immah madhab Syafi'iyah mengatakan dalam satu kampung yang tapal batasnya sama adalah khususnya yang adzan dari ini didengar ke situ, maka menurut madhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan ada dua Jumat. Kalau ada dua Jumat, maka di situ adalah yang kedua itu tidak sah. Maksudnya yang sholatnya terakhir itu tidak sah. Itu adalah menurut di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Tetapi setelah itu baru boleh. Ulama lagi di dalam madhab Syafi'i. Kalau madhab yang lainnya sederhana, madhab Imam Malik no problem, nggak ada masalah. Dua, tiga nggak ada masalah. Tapi di dalam madhab Syafi'i memang dalam hal ini agak ketat. Akan tetapi, kapan diperkenankannya ada dua masjid? Di antaranya adalah, kalau memang masjid itu tidak cukup, boleh membuat masjid yang lain lagi. Para ulama Syafi'iyah membahas, maksudnya tidak cukup ini tidak cukup bagaimana? Ada cabang-cabang perbedaan pendapat. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan, kalau orang yang wajib Jumat di situ kumpul di masjid itu tidak cukup, baru boleh membuat masjid lain lagi. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya kan? Semua orang yang sah sholat Jumat, termasuk perempuan, suruh kumpul semuanya. Kalau memang ternyata itu nanti tidak cukup, seandainya kumpul, bukan harus kumpul beneran. Seandainya masyarakat ini kumpul semuanya, kok masjid ini enggak cukup? Boleh dia membuat masjid baru lagi. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kalau seandainya seluruh satu kampung ini masuk masjid bareng kok enggak cukup, berarti boleh kita membuat masjid lagi. Jadi rupanya sederhana, tidak usah kencang-kencang kita gara-gara masjid begitu berantem, tidak akur, tidak ada mak, ya, tidak seperti itu. Islam adalah indah. Gara-gara masjid ribut. Jadi kalau terpaksa harus sudah ada dua masjid, nggak apa-apa. Tapi kerjasamanya yang baik. Menurut madhab Imam Syafi'i masih bisa disahkan dalam cara itu. Dilihat misalnya syarah-syarah minhaj. Imam Al-Qulyubi menyebutkan tentang masalah itu. Jadi imam-imam madhab Syafi'i yang menjelaskan. Jadi aslinya tidak boleh kecuali ada keperluan untuk diduakan masjidnya. Dan keperluan itu mana batasnya? Batasnya adalah kalau memang masjid itu sudah tidak cukup. Nah tidak cukup itu bagaimana sih? Itu ada tiga pendapat tadi itu. Misalnya yang wajib Jumat saja, kaum laki-laki, dewasa, kalau kumpul situ gak cukup baru boleh. Ini agak berat. Pendapat yang kedua agak ringan. Pokoknya yang sah Jumat, perempuan juga suruh masuk. Kalau seandainya mereka masuk semuanya, kok enggak cukup? Baru boleh kita membuat lagi. Yang ketiga adalah, suruh kumpul semua masyarakat itu bledeng, masuk bleng. Kalau ternyata enggak cukup, berarti itu boleh membuat masjid lagi. Jadi sederhana, jadi masalah ini adalah masalah khususnya, ini hanya ada di dalam madhab Imam Syafi'i. Jangan ribut berantem hanya gara-gara masjid sekacam ini. Kalaupun ada masjid dua, tiga, banyak musyola, maka sesungguhnya yang perlu adalah hati tetap satu, kerjasama yang baik. Karena kadang-kadang kita membangun masjid karena dengki, kita membangun masjid karena permusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Mulai dari awal membangunnya niatnya adalah sudah ingin jauh dari kaum muslimin, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tujuannya adalah ini kelihatannya ada pegawai di sini, kalau kesana kejauhan, buat sini saja. Masyarakat sini kayaknya kalau kesana kejauhan, buat sini saja. Niatnya baik akan dilihat oleh Allah niat ini. Jadi tidak usah kita terlalu keras-keras dan berpegang kepada madhab Syafi'i boleh, tapi di dalam madhab Syafi'i pun masih ada perbedaan di dalam merinci kapan boleh bilang berbilang Jumat dan kapan tidak boleh. Adapun madhab Imam Malik tidak ada masalah di situ. Bahkan dikatakan bahasanya itu termasuk maslahah yang luar biasa, karena semakin banyaknya wakaf untuk Allah, artinya semakin banyak sarana dan prasarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dzikir ba'da sholah, masya Allah. Dzikir ba'da sholah itu banyak sekali. Banyak dzikir setelah sholah. Hanya yang kita hafal beberapa saja. Tapi dzikir ba'da sholah itu boleh secara umum. Dan bagaimana caranya zikir itu boleh sendirian, boleh bareng-bareng. Insyaallah kita akan coba kumpulkan beberapa hadis-hadis yang kita menemukan, mungkin 18 hadis atau 19 hadis yang semuanya hadis benar berkenaan dengan zikir, yang di situ disebutkan tentang keutamaan zikir, bagaimana zikir bersama, bahkan bagaimana zikir setelah sholat, bagaimana mengeraskan zikir setelah sholat. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna raf'a sawti bidzikri ba'dal maktubati kana fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai luar biasa ya. Mengangkat suara, bukan jerit. Mengangkat suara maksudnya suaranya kedengaran berzikir, bukan jerit-jerit berzikir. Ba'da sholat, ba'dal maktubati, setelah sholat fardu, karena ini ada fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Anas, Sayyidina Anas bin Malik. Adalah hadis sahih, dan hadis yang memperkenalkan zikir bersama. Banyak hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Suatu ketika apa? Allah itu punya malaikat, Rasulullah itu melewati satu halaqat minan nas, sekelompok orang dari kejauhan. Tiba-tiba waktu Rasulullah itu datang, diam mereka semuanya. Setelah diam, Rasul tanya, kenapa engkau diam? Tadi ngapain? Kami lagi zikir. Kami lagi zikir. Orang semuanya paham kalau dari zikir menjadi diam berarti kan dari dulu ada suaranya. Jadi situ ulama mengatakan bahwasanya zikir bersuara, tapi suaranya yang masuk akal, bukan jerit-jerit. Kemudian kumpul-kumpul juga diperkenankan dan tidak ada masalah, dan itu tidak bid'ah. Jadi itu adalah hal yang sangat dianjurkan, tapi harus dengan tata krama yang masuk, yang benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diperkenankan, yang tidak diperkenankan adalah zikir dengan menjerit-jerit. Kalau zikirnya adalah dengan jerit-jerit, itu bukan zikir. Tapi kalau hanya mengangkat suara melecehkan zikir, tidak benar. Zikir sampai jerit-jerit terus. Walhasil ada, ini adalah yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu tuh. Kalau di Mekah itu zikirnya adalah dengan menjerit dan tepuk tangan. Sudah begitu telanjang. Karena pemikiran yang rusak. Karena apa? Kami tidak boleh mengenakan baju yang pernah kita gunakan untuk maksiat. Kita tinggal baju semuanya ini. Lah itu telanjang, sambil tawaf telanjang. Ini kan memang jahiliyah betul saat itu. Jadi banyak hadis-hadis yang pernah berkenaan dengan zikir, insyaallah secepat mungkin bisa kita hadirkan, karena kita sering melihat khilaf di sini. Dan yang melihat orang yang tidak berzikir, jangan dikatakan mereka orang sesat. Barangkali beliau itu juga zikir sambil jalan. Mentang-mentang kita sering zikir, dapat hadisnya tentang zikir bersama, zikir setelah sholat, lalu memaksa orang, zikir dulu, jangan keluar. Ini manusia yang gak benar juga ini namanya. Ya sudahlah, mungkin ada orang punya kesibukan, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Mungkin dia sambil ke tokonya, subhanallah, subhanallah, khusyuk. Luar biasa. Jadi jangan masalah zikir di belakang sholat atau tidak di belakang sholat, bersuara tidak bersuara, diributkan. Yang meributkan zikir bersuara ini bingung. Yang mengatakan orang yang tidak zikir setelah sholat sesat juga orang bingung ini. Yang penting sholat fardu dulu selesaikan, alhamdulillah. Setelah zikir pengen keutamaan, mangga duduk iktikaf di masjid lebih lama lebih bagus. Kemudian sambil pulang, sambil zikir pun boleh. Tapi bacaan zikir banyak diantaranya adalah, ya Mu'ad, ini uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Fakul, katakanlah, dubura kulli salatin, habis sholat, katakanlah wahai Mu'ad, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, katakanlah wahai Mu'ad, doa Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku ala dzikrik, untuk menyebutmu ya Allah, mengingatmu, wa ala syukrik, dan untuk syukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, dan untuk ibadah yang benar. Diajarkan oleh Rasulullah. Kapan dibaca? Dubura kulli salatin, setiap habis sholat. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah tentang zikir setelah sholat. Kemudian sob di dalam sholat, ada hubungannya dengan masalah keutamaan berjamaah, adalah jangan membuat sob yang kedua kecuali sob itu barisan sholat. Jangan membuat barisan yang kedua kecuali barisan yang pertama penuh. Kalau barisan yang pertama bolong, kok kedua enggak memenuhi yang di depan, sementara dia mampu dan bisa, dia tidak mendapatkan pahalanya berjamaah. Tapi kalau posisinya jauh, di pinggir sana bolong, kemudian yang ngerti bagian tengah, lah ini dimaafkan, dia dapat pahalanya jamaah. Yang di belakangnya saja dan tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Tapi kalau di belakangnya gak ngerti, Allah mengampuni yang gak ngerti. Akan tapi sekarang kita sudah mengerti bagaimana caranya berjamaah adalah barisan yang pertama itu diisi dan dirapatkan sampai antara kaki dengan kaki itu adalah bersentuhan, nepet. Seandainya tidak harus bersentuhan, tapi nepet sekali. Jadi jangan sampai anjing bisa lewat. Apa kalau dulu tuh sampai dibayangkan kambing bisa lewat. Jangan sampai kambing bisa lewat. Karena dulu itu para sahabat Nabi masjidnya enggak mewah semacam ini. Padang pasir ada tanda-tanda begitu sholat, karena kambingnya di sana lepas. Begitu. Ini adalah cara menyusun barisan di dalam sholat. Kemudian sop yang kedua, barisan kedua itu adalah dimulai dari mana? Dimulai daripada dari tempat mana yang paling bagus. Nah itulah. Tempat yang paling bagus adalah pertempat yang paling dekat dengan imam. Karena kalau paling dekat dengan imam itu, yang pertama bisa melihat imam, yang kedua bisa mendengar suaranya imam. Kalau begitu, tempat ini kira-kira di mana kalau imamnya di tengah itu? Apa di ujung sini, di ujung sana, atau di tengah kira-kira? Di tengah. Makanya kalau membuat sop yang kedua adalah dari tengah, karena tempat itulah paling utama. Kalau membuat dari belakang ya boleh-boleh saja, sah. Berjamaahnya juga sah, dapat pahala berjamaah, tapi dia kehilangan keutamaan dekatnya dengan imam. Jadi paling dekat dengan imam di belakangnya sop yang pertama. Kemudian kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kalau sama, sama-sama, ini juga mendengar, ini melihat, maka yang paling bagus adalah yang ada di kanannya imam. Maka tempat kanannya imam adalah lebih bagus. Terus begitu sampai penuh, baru belakangnya lagi, dan seterusnya. Itu adalah cara membuat barisan di dalam sholat. Ini bisa dilihat di dalam kitab lama yang namanya kitab Fathul Mu'in, yang disyarahi oleh Bakr Syafa' I'anatul Talibin. Ini adalah kitab versi madhab Imam Syafi'i. Dan madhab lain tidak terlalu banyak perbedaan masalah ini, karena dalam menafsiri sawu sufufakum fa inna taswiyata shaffi min tamamis shalah adalah menyebut masalah ini. Hadis Nabi bahwasanya la tasawwu nasufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Engkau akan meluruskan barisanmu, pilih mana? Meluruskan barisan atau hatimu akan porak-poranda? Jadi hikmah daripada meluruskan barisan ini adalah insyaallah Allah menyatukan hati kita. Ini adalah makna agung. Jangan dientengkan masalah shaf, karena ini adalah rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya cuma begitu-begitu, tapi di sini ada makna sambung kepada Rasulullah. Bahkan kalau orang iqamat kemudian lama antara iqamat dengan takbiratul ihramnya imam, itu sunnah untuk iqamah lagi. Misalnya sudah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah sampai qada qamat shalah selesai, tak taunya apa? Masih lama. Imamnya tak taunya, aduh, mau buang air dulu, atau keluar, mau kemana? Lama. Itu disunatkan untuk iqamat lagi. Akan tetapi, kalau antara iqamat dengan takbiratul ihramnya imam, itu lama gara-gara imamnya sibuk ngatur barisan di dalam sholat, itu tidak sunat untuk diulang. Karena apa? Mengatur barisan di dalam sholat itu termasuk bagian daripada sholat berjamaah. Ini keutamaannya. Ini insyaallah masalah shaf yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah sholat setelah subuh, sholat setelah sholat subuh tidak diperkenankan, haram hukumnya. Sholat setelah sholat asar adalah haram hukumnya. Akan tetapi harus tahu jelentrehan penjabarannya mana yang haram di situ. Tidak semuanya sholat. Ulama menjelaskan bahwa sholat yang diperkenankan dalam sholat subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar adalah cuma dua sholat saja. Selain itu adalah boleh. Yang pertama adalah sholat yang sebabnya akan datang. Sholat yang sebabnya akan datang. Yang kedua, sholat yang tanpa sebab, yaitu sholat sunat mutlak. Sholat yang sebabnya akan datang tidak boleh dilakukan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh, hukumnya haram. Sholat sebab yang akan datang, misalnya orang kan punya hajat, pengen buka toko biar lancar urusan bisnisnya, sholat hajat. Kan hajatnya belum dikabulkan oleh Allah. Berarti ini sebabnya mutaakhir, sebabnya adalah nyusul nanti. Maka jangan lakukan sholat hajat setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Tapi kalau sebabnya sudah terdahulu, jadi itu tadi sholat yang haram, sholat yang sebabnya nyusul, atau sholat yang tanpa sebab, salat sunat mutlak, usolli rakaataini, Allahu akbar, salat sunat mutlak ini haram kalau kita laksanakan di waktu setelah salat subuh dan setelah salat asar. Tetapi jadi mudah, ini selain ini adalah boleh. Salat qadha bagaimana? Qadha. Ini tertidur saya kemarin kecapean tertidur sampai ketinggalan zuhur saya, ini bagaimana? Ya kalau ketinggalan zuhur ya habis salat asar nanti boleh diqadha. Karena apa? Sebabnya terdahulu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi sebabnya, karena saya sudah meninggalkannya. Karena sebabnya sudah kelewat, sudah terjadi, maka saya boleh melaksanakannya biarpun habis salat asar atau salat subuh. Saya habis wudu, salat sunat wudu itu sunnah. Kalau habis wudu disunatkan kita salat 2 rakaat. Habis wudu kemudian pengen sholat sunnah, sebabnya duluan atau nyusul? Wudhu dulu atau sholat dulu? Wudhu. Berarti sebabnya adalah sudah ada duluan. Maka masuk masjid biarpun kita sudah sholat asar boleh. Bukan masuk masjid sekalipun, sholat di mana saja, habis wudhu lalu kita sholat biarpun kita sudah sholat asar. Karena sebabnya adalah dahulu. Atau sebabnya yang bareng juga boleh. Tahiyatul masjid itu di saat kita masuk masjid, langsung saat itu kita sholat sunat boleh. Namanya sholat tahiyatul masjid. Kapan diperkenankan? Ya kapan saja kalau tahiyatul masjid. Karena yang enggak boleh cuma dua tadi. Kalau sebabnya bareng berarti boleh, biarpun kita sudah melaksanakan sholat asar. Kita sudah melaksanakan sholat asar, maka saat itu pun kita boleh sholat tahiyatul masjid karena sebabnya adalah bareng. Harus diingat yang tidak boleh dua saja, sholat sunat mutlak dan sholat sunat yang sebabnya adalah yusul. Mudah menghafalnya. Kalau sudah paham ini insya Allah selesai. Kemudian sholat isyraq, kita sudah isyaratkan perbedaan ulama di situ. Yang mengatakan sholat isyraq adalah mereka berpegang pada kaidah yang sudah kita letakkan tadi, bahwa selagi sebabnya bareng itu boleh. Jadi diperkenankan sholat isyraq adalah di saat terbit matahari. Tapi selain sholat isyraq adalah haram jika dua sholat misalnya sebabnya yang akhir sama sebabnya yang tanpa sebab. Misalnya sholat tanpa sebab waktu isyraq haram, karena waktu terbit matahari kita tidak boleh sholat. Haram hukumnya. Kecuali sudah tinggi matahari setinggi tombak. Jadi kalau lagi sholat isyraq, lagi isyraq matahari terbit, kok kemudian kita sholat selain daripada sholat isyraq, hukumnya haram. Tapi kalau sholat isyraq, ini ada perintah lain lagi. Menurut pendapat orang yang mengatakan sholat isyraq, dan ini pendapat lemah di dalam madhab Syafi'i, tapi gak apa-apa diamalkan. Tapi pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i, tidak ada istilahnya sholat isyraq dan sholat isyraq. Tidak ada istilahnya sholat isyraq, yaitu di waktu matahari terbit, akan tapi yang ada adalah sholat duha. Jadi ini sederhana, ibu mau ambil yang mana itu boleh-boleh saja, itu ulama-ulama gede di dalam madhab Syafi'i. Tapi termasuk isyarat para ulama-ulama besar kayak Ibnu Hajar sendiri, biarpun di sebagian kitabnya mengatakan tidak ada sholat isyraq yang dinakil nukil oleh Sahibul Busrul Karim adalah sholat isyraq adalah sunnah, dan didatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu hadis sholat isyraq. Tirmidzi, Imam Hakim, banyak perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis sholat isyraq, yaitu barang siapa yang sholat subuh lalu duduk di musolanya, musolanya maksudnya tempat duduknya, tempat sholatnya, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah sampai terbit matahari dan sholat 2 rakaat, maka saat itu dia mendapatkan pahalanya haji dan umroh tamataini sempurna. Ini adalah perbedaan. Jadi gak usah diributkan, memang ada sebagian ulama, sebagian kitab mengatakan sholat isyraq tidak ada. Sederhana, ulama berpendapat seperti ini, ada ulama lain berpendapat, maka dari itu kita tidak usah ribut-ribut urusan ini. Kemudian masalah, ada pertanyaan. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekelompok umat Islam, hadanallahu wa iyyahum, semoga memberikan petunjuk kepada kita dan mereka. Ada sekelompok umat Islam yang menyatakan bahwa kalau kita mengadakan perayaan atau milad untuk memuliakan, mengagungkan nama Rasulullah seperti Forum Santri Cirebon dan lain-lain, dikatakan oleh mereka itu sebagai perbuatan yang sia-sia tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah bid'ah dan lain-lain. Bagaimana pendapat Buya? Tetapi mereka hanya berdiam diri tanpa komentar apa-apa. Kalau mereka melihat ada suatu perbuatan, kalau mereka tidak komentar apa-apa, kalau mereka melihat sesuatu perbuatan yang sia-sia yang dilakukan oleh kalangan, oh ini ada sambungannya. Tetapi mereka hanya berdiam diri tanpa komentar apa-apa kalau mereka melihat ada suatu perbuatan yang sia-sia yang dilakukan oleh segolongan selebritis. Kita yang mengadakan ulang tahun dengan berpesta pora mengeluarkan biaya melampaui sampai mencapai ratusan juta rupiah, tetapi tak sesuai dengan pedoman Al-Quran. Bagaimana pendapat Buya? Mohon maaf, kami tidak punya pendapat, hanya kami akan menyampaikan bahwa memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada makna yang harus kita hadirkan. Memperingati perayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita lihat di situ. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, "Qul bifadlihi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrah." Falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semua, atas keutamaan dan rahmat Allah semestinya mereka itu bergembira. Jadi ada, kita diperintahkan oleh Allah di saat kita mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah agar kita bergembira. Dan gembira itu dengan hati dan boleh kita hadirkan dalam wujud gerak-gerik kita, mungkin dengan cara kita membuat selamatan syukuran seperti saat kita nikah lalu bersyukuran walimahan, kemudian pulang dari bepergian walimahan karena ada rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita semua tahu bahwa tidak ada rahmat yang paling agung seperti rahmat yaitu Nabi Muhammad yang Allah pernah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi rahmat yang paling gede itu adalah Nabi Muhammad. Jadi bergembira dengan Nabi Muhammad kapan saja. Dan dianjurkan bukan saja di bulan Rabiul Awal, hanya itu cari momen waktu saja. Setiap hari kita harus bergembira atas hadirnya Nabi Muhammad untuk kita ini. Bergembira dan bergembira. Cara bergembira apa? Dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berinfak, ya. Membaca selawat juga diperkenankan oleh Rasulullah, bahkan diperintahkan. Membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat diperintahkan, bahkan Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bi fu'adaka." Semua, wahai Muhammad, aku telah ceritakan nabi-nabi terdahulu. Aku telah ceritakan nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Qur'an itu. Manutsabbitu bihi fu'adaka, agar hatimu itu tambah mantap. Disebut cerita para nabi terdahulu agar tambah mantap. Begitu juga kalau ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tambah mantap. Kita tambah cinta, tambah kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kalau kita mendengar masalah khilafiyah, ada kunut atau tidak kunut, itu langsung faham. Karena lupanya ulama berbeda di dalam mengambil hukum. Kadang-kadang dalilnya sama berbeda di situ. Sederhana, kunut tidak kunut. Jadi betul-betul masalah khilafiyah. Akan tetapi yang kami bingung sampai hari ini, jika ada orang bergembira dengan Rasulullah kalau dikatakan sesat. Itu yang kami belum ketemu. Bergembira dengan Kanjeng Nabi Muhammad, saya berinfak, saya punya mobil satu Mercy ini misalnya. Misal, kalau misal gampang. Punya mobil mewah. Ya sudah, ini buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat selamatan buat Kanjeng Nabi Muhammad, buat bergembira atas hadirnya Nabi Muhammad. Diberikan infak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Model apa saja boleh. Janganlah lidah kita ini masyaallah buru-buru mengatakan orang bid'ah sesat. Katanya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah di Mekah memang alun-alun tidak ada di sini. Bukan permasalahannya itu. Coba kita titi, ada orang itu bersikeras enggak mau satu kue. Anggap saja kue donat. Astagfirullahaladzim, donat haram. Kenapa? Pokoknya enggak mau saya haram ini, enggak biasa saya dengan ini. Pak, mohon maaf. Sampai suka gula enggak? Gula, iya. Suka. Tepung. Mau. Coklat, itu dari kopi coklat itu. Oh ya, mau. Sama, itu diaduk jadi satu, dipanggang, dipanasi jadi itu. Masih berkata, gak mau pokoknya saya, gak mau. Subhanallah. Ya itu, coba apa yang ada di dalam maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatan kepada Rasulullah. Sejarah Nabi Muhammad disebut, ada yang berdiri menyampaikan pengajian, masya Allah. Ada orang infak di situ, ada silaturahim di situ. Dikemas jadi kue indah, dia mengatakan, enggak mau pokoknya. Masya Allah, subhanallah. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang ada maulid yang bid'ah. Bukan maulidnya, maulid itu memperingati bergembira atas Nabi Muhammad adalah pohon kerinduan yang harus kita tumbuh suburkan ini. Harus digedekan kita menyebut Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Tapi ada benalu yang nempel. Apa benalu itu? Memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibarengi dengan konser dangdut ini misalnya. Subhanallah, gak ketemu itu. Laki perempuan gak karu-karuan. Kalau di Jawa Timur sambil kita memandikan gong Mbah Pradah, semuanya mandi di bawahnya. Di Jawa Timur, di sini insya Allah gak ada. Di Jawa Timur kalau ada maulidan, itu bukan membaca sejarah Nabi Muhammad. Lah ini yang bid'ah itu. Di Jawa Timur itu ada di Blitar Selatan, kemudian di kampung kami. Kalau mau diusir dari Blitar gak apa-apa, orang Cirebon sudah, kita pindah ke Cirebon. Itu ada di situ. Kalau ada acara maulid Nabi atau satu suro, satu Muharram, itu langsung ada memandikan gong, namanya Mbah Pradah. Gong diceluk Mbah, dipanggil Mbah. Mungkin memang kayak moyangnya, begitu ya. Dimandikan, habis itu airnya itu orang pada nyebur-nyebur situ, walhasil lucu itu. Ada yang minum dan sebagainya, walhasil. Nah, ini adalah bid'ah. Kalau begitu kita tidak terima. Tapi kalau ada dua orang berkumpul, ngapain kamu? Dua orang berkumpul, saya bercerita menyebut tentang Nabi Muhammad. Terus apa itu? Ini teh. Dua orang. Terus saya bercerita Nabi Muhammad. Terus habis itu ngapain? Ya saya gantian nasihati dengan teman saya. Dua orang habis membaca sholawat kepada Rasulullah, lalu ada teh botol minum, lalu ada rotinya makan-makan. Setelah itu yang satu menyasihati, kamu harus begini-begini. Kira-kira dua orang ini bid'ah enggak yang dilakukan? Bid'ah atau tidak? Dua orang, tambah satu orang, tambah tiga orang sudah. Sak Cirebon ikut sini, masya Allah. Ya begitu kalau harus kata-kataan bid'ah, masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita bangun kecintaan kepada Rasulullah. Ada mengatakan itu kultus kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah. La tutruni kama atratin nasara. Isa bin Maryam, kamu jangan kultuskan aku, kata Nabi Muhammad, seperti orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Tidak boleh kita mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang Nasara. Kama ada di isyarat oleh Nabi Muhammad. Rasulullah bukan mengatakan jangan kultuskan aku, tapi ada dibanding, jangan kultuskan aku seperti orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa. Ada bandingannya. Lalu kita harus pergi kepada ajaran mereka. Bagaimana mereka mengkultuskan? Al-Quran yang menjelaskan Isa ibn Allah, anak Allah. Itulah pengkultusan mereka. Alhamdulillah, insya Allah ahli Cirebon tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah anak Allah. Jadi apapun pujian yang kita berikan kepada Rasulullah, segala keindahan Allah dianjurkan, mohon ini tidak disentuh masalah ini. Karena ini adalah masalah ijma ulama sudah kalau begitu. Semua orang mengajarkan cinta kepada Rasulullah, mengajarkan membaca salawat kepada Rasulullah, mengajarkan kumpul bersama silaturahmi, mengajarkan untuk infak untuk Rasulullah, untuk bergembira atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna salawat kepada Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, insyaallah tidak ada yang mengatakan bid'ah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, karena belum tahu. Kok belum tahu? Kok dia berani mengatakan bid'ah? Saudara kita itu tidak langsung hadir ke tempat ini dan melihat apa yang terjadi, akan tapi saudara kita itu hanya membaca buku orang yang menyebarkan fitnah. Jadi membaca sebaran, awas kalau ada kumpul-kumpul membaca salawat Nabi Muhammad gini-gini fitnah. Dia hanya tidak mencermati. Kalau sudah direnungi ya kayak orang makan roti tadi, sama. Ini saja insyaallah. Semoga majlis-majlis seperti yang kemarin yang terjadi ini adalah semakin indah. Hanya ingat, memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan dengan sesuatu yang Rasulullah murka. Jangan memaksa, tidak punya duit, jangan. Sampai keluar dari rumah suaminya tidak setuju, jangan. Orang tuanya ingin dibantu di rumahnya, pergi, jangan. Lakukan itu semuanya adalah dengan prosedur yang benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sebetulnya waktunya habis. Kemudian mereka itu mengingkari kumpul-kumpul begini, tak taunya melihat selebritis melakukan ulang tahun dan sebagainya. Aduh, kita bukan saja selebritis, orang selain selebritis ada yang salah. Tentunya lebih diumumkan pertanyaannya. Para artis ada yang insya Allah kekasih Allah, asalkan betul-betul berjuang karena Allah. Tidak ada orang yang perlu diklaim 100% sesat. Sisi lain, tidak ada orang yang baik 100% kalau dia tidak takut terjerumus, maka dia akan terjerumus. Orang yang sudah baik, kalau dia takut terus akan selamat. Tapi kalau sedang entengkan, halah, seperti saya ini bakal aman, tidak mungkin tergoda, akan terjerumus. Jadi paling indah saat ini adalah melihat orang yang salah, kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cerita ini misalnya kalau benar terjadi, ada orang yang mengolok-olok perayaan maulid Nabi yang ada di sini, kita doakan semoga mereka segera tahu bahwasanya hakikatnya adalah ini, tanpa harus kita musuh dan kita benci dan kita olok-olok. Musibah. Kalau ada orang gak mau menghadiri maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengatakan itu orang sesat. Barangkali di rumah memang ada ibunya yang harus ditunggu. Gara-gara maulid Nabi ribut lagi, na'udzubillah. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, bukan bikin ribut. Disitulah untuk silaturahmi. Kemudian masalah urusan ulang tahun, sekali lagi, ulang tahun itu adalah budaya. Budaya itu adalah akal. Tinggal akalnya siapa yang melaksanakan, itu jadi benar akal siapa yang mengadakan. Kalau ulang tahunnya cara orang-orang barat, orang-orang musuh Allah, adalah dengan cara yang haram. Ada yang mabuk-mabukan, istrinya dipinjemkan untuk disko dengan yang lainnya, atau apalagi, ini adalah gak benar. Tapi di dalam Islam ada ulang tahun yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau berpuasa hari Senin. Ulang tahun, beliau mengatakan, hada yaum wulidtu, hari ini adalah hari aku dilahirkan. Rasulullah melaksanakan puasa karena hari itu adalah hari dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya adalah hadis sahih. Jadi kalaupun ada orang berpuasa karena bersyukur oleh Allah diberikan keselamatan adalah ibadah. Berangkat dari sunat, sunat mutlak kita bisa sunat, niatkan menjadi yang baik. Hanya kalau Senin Kemis bukan sunat mutlak, sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulang tahun adalah boleh, tapi harus caranya yang benar, akhlaknya yang benar, dan jangan sampai melanggar syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi, bagaimana hukumnya wiris setelah sholat yang mengganggu orang yang belum selesai sholat. Zikir setelah sholat mengganggu orang sholat. Kita perlu tahu bagaimana zikirnya dan siapa kira-kira yang merasa terganggu dengan zikir. Kita ingin tahu siapa di antara kita ini yang merasa terganggu dengan zikir. Kalau bukan lagi hatinya gak seneng misalnya, dasar ini belakang saya ahli zikir, pasti sebentar lagi berzikir misalnya. Betul, baru berzikir sudah terganggu kita. Biarpun zikirnya indah sahdu. Jadi yang menjadikan orang terganggu dengan zikir adalah berangkat dari hatinya yang tidak benar. Karena kalau zikir disebut itu sudah seperti yang diperbankan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatu imana. Orang mukmin itu kalau sudah disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar, ada kagum, ada rindu kepada Allah. Itu adalah seorang mukmin yang disebut nama Allah. Nah kalau ada orang berzikir jerit-jerit, pasti kita terganggu karena apa? Jeritnya ini bukan karena zikirnya. Yang terganggu dengan zikir, ada muskilah di dalam hatinya. Allah, la ilaha illallah. Masa akan terganggu di saat kita sholat? Subhanallah. Anda sholat di sini? Tidak terganggu. Karena apa? Zikir tidak akan mengganggu. Dikumandangkannya zikir tidak akan mengganggu siapapun. Kalau memang zikir mengganggu, itu tidak diperkenankan. Zikir yang bagaimana yang mengganggu? Ya yang jerit-jerit itu tadi, wah, sampai orang hiruk-pikuk di masjid, itu yang tidak diperkenankan. Jadi jawabannya jelas adalah zikir yang mengganggu orang sholat adalah haram. Nah ini jelas satu kalimat, tidak ada pertanyaan lagi. Tapi zikir mana yang mengganggu orang sholat? Sholat siapa yang terganggu dengan zikir? Ini pertanyaan gede, talus di otak kita di sini. Biasanya kadang-kadang kita sering buru-buru. Zikir apa yang mengganggu kita kira-kira? Tidak ada zikir yang mengganggu kaum muslimin muslimat. Saya pernah dengar bahwa baca sholat karena kepada Nabi itu walau riya tetap mendapatkan pahala. Benarkah itu? Maksudnya adalah riaknya orang di antara yang bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah tidak riak lagi. Karena budaya membaca salawat Nabi itu sudah umum bagi orang yang cinta kepada Rasulullah. Jadi tidak tampak lagi istilah riak. Misalnya, kalau orang ini sudah ahli duha semuanya, tidak terbayang kalau duhanya orang ini adalah riak, karena semuanya sudah duha. Dan ini adalah bukan hadis, kami tidak menemukan hadis seperti itu, hanya ditemukan dalam riwayat yang pernah dinukil dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kalau zikir salawat kepada Rasulullah adalah pahala yang satu zikir yang luar biasa dibaca dalam keadaan apapun, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dalam keadaan riak, riaknya bersalawat itu bagaimana? Karena riaknya bersalawat itu tidak terbayang, karena semua orang sudah membaca salawat. Tidak boleh, tidak bisa mengatakan saya adalah satu-satunya orang yang bersalawat, saya adalah yang paling banyak bersalawat. Jadi hanya yang perlu dijelaskan makna riak. Kalau riak betul, saya membaca salawat kepada Rasulullah hanya agar dikasih duit oleh Pak Gubernur, jangan Bupati misalnya, jangan Pak Kepala Desa, sini ada Kepala Desa nanti. Saya membaca salawat Nabi hanya biar dikasih duit oleh Pak Gubernur, ya dapat duit saja. Ini jelas salah. Jadi kalimat ini memang kami temukan di sebuah kitab, akan tetapi tentunya harus kita jelaskan maknanya dan seyogyanya. Semestinya lah penyakit riak ini adalah kita jauhkan dari hati kita. Jangan sampai kita membaca apapun termasuk salawat kepada Rasulullah adalah dengan riak. Jadi kalau membaca dengan riak, maksudnya adalah yang kelihatannya isyarat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah dengan terang-terangan semua orang ditunjukkan, saya membaca salawat begini-begini. Termasuk Rabi'atul Adawiyah waktu ditanya, berapa kali kamu membaca salawat kepada Rasulullah ya Rabi'ah? Dijawab, aku membaca 50 ribu kali dalam sehari. Kayaknya riak, tetapi untuk mengajari orang lain agar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau riak sendiri adalah jelek, tapi kalau riak di dalam ibadah belum tentu itu adalah riak. Jadi yang tahu riak itu adalah di dalam hati kita. Riak itu jelek. Tapi kadang-kadang orang melakukan pekerjaan kayaknya riak, jangan dibilang itu riak. Kadang-kadang justru dia itu ingin menghilangkan riak. Riak itu adalah pamer. Misalnya, ada orang pernah kami sampaikan, ada orang berinfak 100 juta di Masjid At-Taqwa. Tapi tolong Ustaz Husni atau Ustaz Wahyu informasikan setiap Jumat 4 kali Jumat. Diinformasikan, belum tentu ini orang riya. Belum tentu, barangkali orang ini ingin memerangi riya. Saya ini ingin memerangi riya saya. Ya sudah, saya akan infak 100 juta, tolong informasikan setiap Jumat. Tapi ingat wahai hawa nafsu, kamu tidak tahu, di kerobak, di kotak itu sudah aku masuk ke 200 juta, tidak ada orang lain tahu. Kayak gitu. 200 juta tidak ada orang lain tahu, nih hawa nafsunya nyengkir nih, Allah. Kecil 100 itu akhirnya. Begitu juga orang sholat kelihatannya takbirnya lagi, Allahu Akbar, biar dilihat orang lain, jangan dibilang itu riya. Jangan dibilang itu riya, barangkali dia ingin memerangi hawa nafsunya. Hei hawa nafsu, sekarang kamu bisa sholat 10 rakaat dilihat orang satu masjid. Tapi ingat nanti, masuk kamar di rumah tidak ada orang lain tahu 20 rakaat, oh kapok. Betul dilakukan lah. Ini kalau pengen menghilangkan riak begitu, jangan malah menghindar. Karena termasuk riak adalah enggak mau sholat. Kenapa kamu buat sholat di masjid? Takut dilihat orang riak. Itu sudah riak. Sholatlah di situ biar orang lain melihat, orang lain memuji. Tapi nanti waktu diam-diam di kamar adalah dengan sholat yang banyak itu. Ini termasuk insyaallah riak membaca sholawat kepada Rasulullah. Maknanya adalah kita pamer membaca sholawat kepada Rasulullah, tapi betul-betul untuk memerangi hati kita yang riak. InsyaAllah masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah, karena salawat itu sendiri adalah pahalanya gede. Jadi insyaAllah maknanya benar, dalam arti yang membaca salawat kepada Rasulullah itu tidak akan riak. Tidak ada orang riak membaca salawat kepada Rasulullah, kecuali membaca salawat pamrihnya lain, itu bukan riak, memang niatnya jelek. Niat membaca salawat kepada Rasulullah insyaAllah tidak akan riak. Coba sebutkan najis yang dimakfu, apa cipratan air dari pintu kamar mandi WC itu termasuk makfu. Makfu banyak, tidak cukup di majelis ini. Makfu di dalam najis itu ada makfu yang, makfu itu najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan di baju. Ada najis yang dimaafkan di tempat sholat. Ada najis yang dimaafkan di air. Ada najis yang dimaafkan di jalan. Jadi najis yang dimaafkan di air tidak dimaafkan di tempat lain. Misalnya, kalau ada air kemasukan bangkai yang tidak berdarah, maka air itu tetap suci. Biarpun kemasukan bangkai, berarti bangkai ini dimaafkan di air saja. Tapi kalau bangkainya nyangkut di kopiah kita sholat, gak sah. Karena ini dimaafkan di air, tidak dimaafkan di tempat lain. Atau najis yang dimaafkan di baju misalnya, karena kita punya luka berdarah, bajunya kena darah, ini najis, dimaafkan di saat sholat. Ini kalau di sini, tapi kalau pindah ke tempat air minum kita, itu tidak bisa. Ada, jadi ini panjang ceritanya. Ada najis yang dimaafkan di tempat sholat, ada najis yang dimaafkan di baju, ada najis yang dimaafkan di jalan, ada najis yang dimaafkan di makanan. Ada. Jadi ini adalah beda-beda yang harus dipahami, dan dimaafkan di sini, tidak dimaafkan di tempat lain. Dimaafkan di A, di tempat ini, tidak dimaafkan di tempat itu. Ini adalah masalah najis. Kemudian apakah cipratan air dari pintu kamar mandi WC itu termasuk makfu? Yang harus dimengerti supaya tidak ada was-was. Kamar mandi adalah umumnya adalah tempat kencing, ya. Akan tetapi selagi kita tidak yakin ada kencing, khususnya sudah kita siram, berarti kencing sudah hilang. Baju jatuh, diangkat suci. Karena apa? Bukan kena kencing. Kena bekas kencing. Bekas kencing adalah bukan kencing. Ini harus kita mengerti. Jangan sampai kena-kena was-was. Jadi najis itu harus yakin, seyakin-yakinnya. Kalau tidak yakin, tidak boleh diganggu hati kita ini. Baju, kadang-kadang ini. Jadi kalau ada orang dari kamar mandi, tapi ingat kebersihan ya, makna kebersihan lain, makna najis lain. Dari kamar mandi tidak pakai sandal sekalipun. Yang najis adalah kotoran yang keluar dan air kencing yang keluar yang sudah disiram. Tapi kalau sudah disiram, air yang mengalir itu bersih. Dari kamar mandi pun tidak pakai sandal, boleh naik ke atas. Tapi kan kurang bersih nanti. Tapi masalah najis itu jangan sampai kita terganggu, kecuali yakin terlihat itu air kencing atau terlihat itu kotoran yang kuning, baru itu adalah najis. Selagi tidak terlihat, maka itu tidaklah najis. Karena apa? Al-asl, asli yang segala sesuatu ini adalah najis. Maka tidak boleh diganggu dengan yang ragu-ragu. Jadi tidak usah, termasuk percikan. Ini adalah suci. Selagi percikannya bukan dari air kencing. Ini air kencing, lalu kita siram, mercik ke atas, itu jelas najis. Tapi kalau sudah tidak ada, apalagi habis bekas mandi, biur, ini sudah air kemana-mana, bersih. Kemudian ada air percik ke atas, tidak ada masalah. Baju jatuh, suci. Supaya tidak kena was-was. Ini saja insyaAllah. Ada satu lagi. Di akhir zaman, Islam akan terbagi-bagi menjadi 72. Adapun yang akan Allah terima hanya satu. Mohon penjelasan yang mana yang satu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis ataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha binnari illa wahidah. Umatku ini akan terbagi menjadi 73, semuanya ada di neraka kecuali satu. Riwayat ini yang sering tersebar saat ini, yang harus kita mengerti adalah di situ ada riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang berbunyi bahwasanya sataftariku ummati ala 73 firqatan, umatku akan terbagi menjadi 73 kelompok, semuanya di surga kecuali satu. Kebalikan dari ini. Ada riwayat lain lagi, kulluha fin nari illa zanati, kulluha fil jannati illa zanati qati. Semua masuk surga kecuali zindik, orang-orang munafik. Nah, ulama berpendapat bahwasanya di sini ada berbeda-beda riwayat. Berbeda-beda riwayat, sebagian para ahli hadis mengatakan ada ittirab di sini ittirab dalam istilah hadis, hadis mutarib, itu hadis yang datang berbeda-beda. Kalau sudah begitu, tidak boleh kita ngambil satu saja untuk menghukumi. Nah, anggap saja hadis yang lain tidak bisa kita ambil, hanya 73. 70 hadis yang pertama saja yang benar misalnya. Misalnya semuanya di neraka kecuali satu. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah menunjuk, hanya Rasulullah mengisyarkan man alaihi ana wa ashabi, yang aku ada di situ dan sahabat-sahabatku yang ikut aku. Itulah yang benar. Ini adalah tidak boleh mutlak kita mengatakan yang benar saya, kamu salah masuk neraka, tidak bisa. Kita tidak, jangan mendahului kehendaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini adalah menggunakan hadis ini hanya untuk mengolok-olok orang lain, tidak diperkenankan. Karena ternyata di situ ada hadis seperti Imam Zahid Al-Kautsari mengatakan hadis ini ada ittirab, karena Ibnu Abi Syaibah menyebutkan sebuah hadis bahwasanya semuanya masuk surga kecuali satu. Sebab kalau kita turuti makna hadis ini, nanti orang klaim semuanya masuk neraka kecuali satu, dan satu itu adalah aku, kamu. Dan di dalam satu ini pecah lagi dua, aku masuk surga, sampean tidak. Terus perang tidak ada habis-habisnya, itulah permusuhan yang tidak ada henti-hentinya. Jadi hadis ini kita tunda. Yang penting adalah siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Berarti satu. Belum lagi umati di sini, ulama ahli hadis menafsiri sataf tariku umati, umatku akan berpecah belah. Itu umat apa di sini? Apa umat ijabah atau umat dakwah? Umat dakwah ini adalah semua ini. Kalau semua ini mungkin ada Konghucu, ada Yahudi, ada Buddha, ada Hindu, ada ini. Kalau umat lain, berarti semua yang masuk neraka kecuali umat yang mengakui aku sebagai nabi. Bisa saja kita tafsir semacam ini, karena apa makna umat di sini? Bisa saja itu adalah umat dakwah, bukan umat ijabah. Kalau umat ijabah adalah kaum muslimin. Sehingga apa? Imam Syafi'i mengatakan, setiap dalil itu kalau ada ihtimal kemungkinan ini itu saqata anhul istidlal, maka akan jatuh untuk bisa dijadikan dalil. Untuk istidlal di situ tidak diperkenankan. Jadi kalau ada hadis kok muhtamil, bisa dimaknai begini, bisa dimaknai begitu, tinggalkan dulu, ngambil yang jelas saja. Yang jelas adalah apa? Kita diperintahkan untuk memerangi orang hatta yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatta yaqula la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kami diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilallah. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, maka mereka adalah saudara kita. Ini selesai. Ini yang sudah disepakati. Jangan sampai kesepakatan ini kita hancurkan dengan sesuatu yang masih mungkin artinya begini, mungkin artinya begitu. Jadi lupakan dulu hadis atas tariku ummati ini. Lupakan dulu hadis atas tariku ummati ini. Yang perlu kita pegangi adalah kita semua adalah orang yang berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti kita satu Nabi Muhammad dan seterusnya, yang sehingga persatuan umat ini akan mudah terjalin. Ini saja insyaallah, semoga keindahan di antara kita mudah terjalin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sudah cukup, Ustaz. Mohon maaf, masyaallah. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada mungkin kalimat yang kurang berkenan, apalagi yang apa kami yang sampaikan tadi ada banyak hal-hal tentang perbedaan pendapat. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kami adalah bahwa persatuan ini terus kita wujudkan. Musuh-musuh Allah sudah bertepuk tangan bergembira atas perpecahan kita. Apalagi perpecahan ini justru disebabkan salah duga di antara kita. Kadang-kadang malah bersumber dari manusia yang harus menjadi pemersatu, yaitu Nabi Muhammad. Salah duga. Kayak tadi itu masalah maulud salah duga, masalah ini salah duga. Akan tapi mari kita bangun husnudzon. Siapapun yang berasyhadu an la ilaha adalah teman kita, saudara kita, sebagai nabi kita adalah sama, Quran kita adalah sama. Semoga kita nanti bersama-sama dikirik di mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah. Jagalah hati kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami kecintaan kepada-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami, ya Allah. Agar kami bisa mudah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Agar tercipta keharmonisan di kampung kami, di kota kami, di rumah tangga kami, di negeri kami, ya Allah. Umat Islam sudah dipecah belah oleh musuh-musuh-Mu, ya Allah. Jangan sampai di antara kami ada yang memecah belah, ya Allah. Jadikanlah kami ini juru damai, ya Allah, bukan penyebar fitnah, ya Allah. Jadikanlah kami juru damai, ya Allah, ahli suluh. Jangan kau jadikan kami adalah penfitnah, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kedengkian kepada sesama kaum muslimin. Jika hati dengki, ya Allah, semua perbuatan kaum muslimin akan kami duga dengan jelek, ya Allah. Berikan kepada kami kesejukan hati, ya Allah. Kebersihan hati, ya Allah. Hilangkan kesombongan di hati kami. Dan jauhkanlah kami dari kemaksiatan. Jauhkanlah kami dari kemaksiatan. Maksiat zina yang hina dan kau hinakan. Maksiat zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang pernah terjerumus di dalam hinanya zina, maka jauhkanlah kami. Berikan kesadaran. Dan di saat kami memohon ampun, ampunilah, ya Allah, dosa kami. Ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang sangat banyak, ya Allah, yang kami tidak bisa menghitungnya. Akan tetapi Engkau Maha tahu, Engkau Maha tahu, Engkau Maha tahu, ya Allah, Engkau Maha tahu. Ya Allah, mudahkanlah urusan rezeki kami, urusan rezeki kami, agar untuk bekal ibadah kami. Berikan kepada kami teman yang baik untuk yang bisa membantu kami untuk beribadah kepada-Mu. Berikan kepada kami, Allah, pasangan yang baik. Pasangan yang baik, ya Allah, yang bisa membantu kami untuk mengabdi kepada-Mu. Berikan kepada kami anak-anak yang baik, ya Allah, yang bisa dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan istiqomah kepada kami, ya Allah, untuk mengabdi kepada-Mu, beribadah kepada-Mu, hingga kami bisa bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad di surga-Mu. Ya Allah, jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami di saat kami sholat. Cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami berdurhaka. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita sama-sama.